nikamonanga mobalyo nakolinganga nakotenda kaba koyebisaye akondi mateva bandeko nakeko kalaye nabange peko kitaye oya mobali kitoko tamwa loposo seme seme bandeko elongi ekongala mosika ginyo lelo nakangi motema Na mesa alima e na banga kemike oya mobali kitoko kamwa apesenga imalaje nanya botaye nyenye linganga to lingana Na mesa na banga kimike oya mobali kitoko kamwa apesenga imalade nanya botaye nyenye linganga to lingana angai mobali ngayo nakokupela eba mosina ye akonda suwa Nakonuka abalanga Keba azali na mosina ye nakase Angai mobali apasola ngai motema Okuruka matata mwasi keba Angai mobali apesi ngai liboma Toko yebisa ye ayebayo Angai nakonuka mobali akofolenga Okuruka makambo mibali abatwe Zela yanda kona yena makono Mongo pase, nibali pase Mongo pase, nibali pase Mongo pase, nibali pase Mongo pase, nibali pase Yeah.